Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ أَمَّا بَعْدُ. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali di malam hari ini kajian kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Al-Allamah Al-Doktor Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-muallif Syekhul Islam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadh dhunubi. Kita masuki bab baru yang beliau beri judul dengan fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Bab tentang keutamaan tauhid, bab tentang keutamaan tauhid dan apa yang tauhid itu bisa menghapuskan dari dosa. Untuk lebih dipahami, maksud dari judul bab ini adalah penjelasan tentang keutamaan tauhid dan penjelasan tentang bahasanya tauhid. Di antara keutamaannya adalah bisa menghapuskan dosa. Jadi di sini wawu, di sini wawu ataf, ini min bab atful khas alal am. Yang disebutkan di awal itu umum sifatnya. Bab tentang keutamaan tauhid. Dan ya, perkara yang disebutkan setelah dan itu adalah perkara yang lebih khusus sifatnya. Jadi penghapusan dosa itu juga termasuk ke dalam keutamaan tauhid. Tapi disebutkan secara lebih khusus karena pentingnya hal itu dan untuk memusatkan perhatian pada hal itu. Bahwasanya di antara faedah terbesar dari tauhid adalah terhapuskannya dosa. Ya. Demikian makna dari judul bab ini. Jadi fadlu tauhid, keutamaan tauhid umum. Tauhid bisa menghapuskan dosa, itu juga termasuk ke dalam keutamaan tauhid. Jadi sifatnya lebih khusus. Adapun fadlu tauhid, keutamaan tauhid banyak. Salah satunya adalah menghapuskan dosa. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat yang ke-86. 2. Dan firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kita terjemahkan secara tekstual terlebih dahulu, nanti kita akan baca maknanya secara lebih mendalam pada syarahnya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, merekalah, bagi merekalah keamanan, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Demikian terjemahan dari ayat ini. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Lamma bayyana fil babil awwali wujub at-tauhid wa ma'nahu, ketika muallif, yaitu penulis kitab at-tauhid, telah menyebutkan atau telah menjelaskan di bab yang pertama, yaitu pada penjelasan-penjelasan yang sebelumnya, wujub at-tauhid, tentang kewajiban tauhid, ya, beliau telah menyebutkan beberapa ayat, setidaknya 5 ayat yang menunjukkan tentang wajibnya tauhid. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, dan seterusnya. Dan juga menjelaskan, menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna tauhid. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Yang dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya makna tauhid adalah mengandung an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan, penafian ibadah dari selain Allah dan penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau telah menyebutkan hadis-hadis, hadis Ibnu Mas'ud, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Itu semua menjelaskan tentang kewajiban tauhid dan makna dari tauhid, hakikat dari tauhid, dan juga sekaligus menjelaskan tentang haramnya lawan dari tauhid, tahrimu diddihi, haramnya lawan dari tauhid, yaitu haramnya kesyirikan. Setelah beliau selesai menjelaskan hal itu, barulah beliau menyebutkan bab ini. Jadi kita bisa melihat kesesuaiannya, bagaimana keterkaitan apa yang telah beliau jelaskan sebelumnya dengan apa yang sedang kita bahas sekarang. Bayyana fi hadzal bab fadlat tauhid wa atharahu alhamidata. Maka setelah beliau menjelaskan wajibnya tauhid, makna tauhid, beliau kemudian menjelaskan di dalam bab ini tentang keutamaan tauhid dan akibat-akibat yang terpuji dari tauhid, dampak-dampak positif dari tauhid. Wanati wanata ijahu al jamilah, dan kesudahan yang baik, akhir yang indah dari tauhid. Allati minha takfirud dzunub, yang mana di antara keutamaan tauhid tersebut, dampak positif dari tauhid tersebut, buah dan akhir yang baik, kesudahan yang indah dari tauhid adalah dihapuskannya dosa-dosa. Li ajlil hadzi alaihi wat targhib fihi. Kenapa uslubnya demikian? Kenapa metode penulis demikian setelah menjelaskan tentang wajibnya tauhid, haramnya syirik, menjelaskan tentang makna dan hakikat tauhid, baru kemudian beliau susul dengan penjelasan tentang keutamaan tauhid? Ada tujuan di situ. Tujuannya adalah li ajlil hasi alaihi, untuk memberikan motivasi para hamba untuk bertauhid. Wa targhib fihi. Dan untuk memunculkan rasa cinta, rasa senang kepada tauhid, kecondongan kepada tauhid tersebut. Ini adalah sebuah uslub yang nafis, sebuah metode yang sangat baik di dalam penulisan kitab. Nah, sebelum kita lanjutkan, di bawah ada ta'liq, catatan kaki yang menjelaskan tentang makna ayat di atas. Sebuah riwayat dari An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mereka mendapati sebuah iskal, perkara yang mengganjal di dalam benak-benak mereka. Karena kalau kita membaca sekilas ayat ini dengan terjemahannya secara tekstual saja, maka akan timbul pertanyaan di dalam benak. Coba kita perhatikan bagaimana terjemahan ayat ini kalau kita terjemahkan hanya secara tekstual saja. Dan mereka, ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka lah keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mafhumnya, ya, orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka yang mendapatkan keamanan dan hidayah. Mafhumnya, jadi kalau ada orang yang beriman tapi mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, seakan-akan dipahami dari hal itu, mereka tidak akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Inilah yang terlintas di benak para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in ketika itu. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini riwayatnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Sebuah pertanyaan yang muncul dari kegelisahan dalam diri-diri mereka. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita ini yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Pasti setiap manusia pernah mendzalimi dirinya sendiri. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat kesalahan. Ya. Nah, maka dari itu Rasulullah alaihissalatu wassalam memberikan jawaban yang begitu memuaskan dan menyejukkan para sahabat. Qala laisa kama taqulun. Perkaranya tidaklah seperti apa yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan bisyirkin. Jadi di sini Rasulullah menafsirkan bidzulmin dengan ai bisyirkin. Jadi makna ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, itulah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Awalam tasma'u ila qawli Luqmana libnihi. Tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman kepada putranya? Ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi di sini Rasulullah SAW menafsirkan bidzulmin dengan ai bisyirkin. Nah, maka di sini ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Para ulama sebagian ada yang menjelaskan dengan bahasanya al-iman di sini ay at-tauhid. Al-iman yang dimaksudkan di sini adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bertauhid dan tidak mencaburadukkan tauhid mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Nah, kita lanjutkan. Qala syarih hafizallahu ta'ala babun, penjelasan tentang bab ya, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dzunub. Bab dalam bahasa Arab lughatan al-madkhal. Bab dalam bahasa Arab maknanya adalah al-madkhal, yaitu tempat masuk. Tempat masuk, jalan masuk, itu dalam bahasa Arab. Bab, makna bab di dalam bahasa Arab. Wastilahan, adapun secara istilah, ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Adapun secara istilah, yang dimaksudkan dengan kata atau lafad bab, seperti yang disebutkan di dalam kitab ini, bab fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadh dzunub, maknanya adalah ismun li jumlatin minal ilmi, yaitu sebuah kata yang mengandung sejumlah dari ilmu. Itu sebuah kata yang dimaukan dengannya sejumlah atau beberapa ilmu. Tahtahu fusulun wa masailu ghaliban, yang di dalamnya terdiri dari beberapa pasal dan beberapa masalah-masalah ghaliban, secara umum. Ya. Jadi ana ulang, makna bab secara istilah adalah suatu kata yang bermakna sejumlah atau beberapa ilmu yang di dalamnya terdiri dari pasal-pasal dan masalah-masalah secara umum. Kemudian fadli tauhid maknanya jelas ya, fadl keutamaan, at-tauhid ya, tauhid. Wa ma yukaffiru minadh dhunub, yukaffiru at-takfiru fil lughah as-sitru wat-taghtiyah. Kaffara yukaffiru takfir. Takfir masdarnya. Di dalam bahasa Arab maknanya adalah as-sitr. As-sitr itu maknanya merahasiakan atau menyembunyikan. Wa taqtiyah. At-taqtiyah maknanya menutupi. Itu makna at-takfir di dalam bahasa Arab. Wa syar'an mahwu dzambi hatta yasira bimanzilatil ma'dum. Adapun secara syar'i makna at-takfir adalah penghapusan dosa hatta yasira bimanzilatil ma'dum, sampai atau sehingga menjadi seolah-olah tidak ada dosa tersebut. Ini makna takfirudz dzam. Jadi penghapusan dosa dalam bahasa Arab maknanya adalah hal ini. Penghapusan dosa sampai seolah-olah dosa tersebut menjadi tidak ada. Nah, minat dzunubi itu pada penggalan judul wa ma yukaffiru minat dzunub, huruf min di situ itu min bayaniyah, min yang mengandung makna penjelasan. Walaisat litab'id, bukan mengandung makna sebagian. Ya, jadi keutamaan tauhid adalah menghapuskan dosa. Menghapuskan dari dosa, dosa-dosa yang ada. Bukan sebagian dosa. Jadi bisa semua dosa terhapuskan dengan tauhid. Wadzunubu jam'ud dzambi. Adzunub dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari dzambin. Wa huwa ma taqbahu aqibatuhu. Yaitu yang dosa, itu maknanya adalah yang buruk akibatnya. Yang sesuatu yang jelek akibatnya. Itu dzam. Kemudian, beliau beralih ke penjelasan tentang ayat. Alladzina amanu. Amanu ay saddaqu biqulubihim. Orang-orang yang beriman, maksudnya adalah orang-orang yang membenarkan di dalam hati-hati mereka. Membenarkan dengan hati-hati mereka. Wa nataqu bialsinatihim. Dan mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Wa amilu bijawarihihim. Dan beramal dengan anggota badan mereka. Yang mana ini adalah definisi tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah. Itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati. Wa nutqun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan beramal dengan anggota badan. Inilah definisi al-iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Berbeda dengan kelompok-kelompok menyimpang yang lain seperti Murji'ah dan yang selainnya. Wa ra'su dzalika at-tauhidu, dan pangkal dari hal itu adalah at-tauhid. Pangkal dari iman itu adalah tauhid. Yalbisu imanahum. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka. Yalbisu imanahum ay yakhlitu tauhidahum. Bisa dibaca dengan yakhlitu, bisa dibaca dengan yukhallitu. Itu mencampur adukkan tauhid mereka. Jadi iman di dalam ayat ini ditafsirkan dengan tauhid. Bidzulmin, dengan kezaliman. Ay bisyirkin, dengan kesyirikan. Wadzulmu wad'usyai'i fi ghairi maudi'ihi. Dan kezaliman maknanya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini makna kezaliman. Sehingga dalam bahasa Arab, az-zulm itu diddul adl. Kezaliman itu adalah lawan dari al-adl, keadilan. Karena al-adl maknanya adalah wad'usyai'i fi maudi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan keadilan dalam syariat tidak mesti harus menyamaratakan. Ya. Seperti yang didengungkan oleh orang-orang misalnya yang memperjuangkan emansipasi wanita. Mereka menyangka bahwasanya keadilan yang harus ditegakkan untuk kaum wanita adalah menyamakan antara hak wanita dengan hak pria. Ini keliru. Di dalam syariat yang namanya al-adl itu tidak harus, tidak mesti sama rata. Al-adl dalam syariat adalah wad'usyai' fi maudi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu lawan dari al-adl adalah al-zulm, itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Summiya syirku zulman. Asyirk, kesyirikan, dinamakan dengan kezaliman. Kenapa? Li'annahu wad'un lil'ibadati fi ghairi maudi'iha. Yaitu meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Wasarfun laha li ghairi mustahiqiha. Dan memalingkan ibadah tersebut kepada selain yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi kesyirikan itu juga disebut dengan kezaliman. Kenapa? Karena kesyirikan itu berarti meletakkan ibadah tidak pada tempatnya, yang mana seharusnya ibadah itu diletakkan, ditujukan hanya kepada Allah, tapi ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah meletakkan ibadah tersebut tidak pada tempatnya. Wasarfun laha li ghairi mustahiqiha, yang mana ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ketika orang berbuat syirik, maka dia telah memalingkan ibadah tersebut kepada selain yang berhak mendapatkannya. Sehingga kesyirikan juga dikategorikan dengan atau sebagai sebuah zulmun, sebagai sebuah kezaliman. Al-amnu adalah tuma'ninatun nafs. Tuma'ninatun nafs wa zawalul khawfi. ketenangan jiwa dan hilangnya ketakutan. Diterjemahkan dengan keamanan. Yaitu ketenangan jiwa dan hilangnya ketakutan. Muhtadun ulaika lahumul amnu wahum muhtadun ay muwaffaquna lis-sayri 'ala siratil mustaqim thabituna 'alaihi. Muhtadun maksudnya adalah muwaffaqun, diberikan taufik lis-sayri 'ala siratil mustaqim, untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Thabituna 'alaihi, kokoh di atasnya. Kokoh di atas as-siratul mustaqim tersebut. Tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tapi istiqamah di atas as-siratul mustaqim. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Makna global dari ayat tersebut. Makna secara umum dari ayat tersebut. Yukhbiru subhanahu annalladhina akhlasul ibadata lillahi wahdahu walam yakhlitu tauhidahum bisyirkin. Allah memberitakan atau mengkhabarkan subhanah annalladhina akhlasul ibadata lillah, bahwasanya orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Akhlasul ibadata lillahi wahdah walam yakhlitu tauhidahum bisyirkin, dan tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Humul aminuna minal makhawifi wal makarih. Mereka adalah orang-orang yang aman dari segala bentuk al-makhawif, ketakutan-ketakutan, wal makarih, dan segala bentuk perkara-perkara yang dibenci. Yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Al-muhtaduna lis-sayri 'ala siratil mustaqim fid dunya, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas jalan yang lurus as-siratul mustaqim selama di dunia. Demikian beliau menafsirkan. Jadi keamanan yang akan diraih oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, dan tidak mencampur adukkan keimanannya, tauhidnya dengan kesyirikan, balasannya apa? Keamanan di akhirat dari segala bentuk ketakutan dan perkara-perkara yang dibenci di akhirat. Adapun di dunia akan mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas as-siratul mustaqim. Ya. Sebagian ulama memahami bahwasanya keamanan dan hidayah itu umum sifatnya, didapatkan baik ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang yang beriman, bertauhid, dan tidak mencampur adukkan keimanannya, tauhidnya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Begitu pula akan mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya. Beliau berkata, وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى, berkata banyak dari kalangan ahlu tafsir pada penggalan ayat أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ, bagi mereka lah keamanan. إِنَّ الْأَمْنَ فِي الْآخِرَةِ وَالْهِدَايَةَ فِي الدُّنْيَا, keamanan ini akan didapatkan di akhirat, hidayah didapatkan di dunia. Wassawabu, kata beliau, dan yang lebih tepat, annaha amatun bin nisbati lil amni wal hidayati fid dunya wal akhirah. Yang lebih tepat, bahwasanya keamanan dan hidayah tersebut umum sifatnya. Baik keamanan maupun hidayah itu akan diperoleh di dunia maupun di akhirat. Di dunia, seorang yang bertauhid dan tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan akan mendapatkan keamanan. Aman dari segala bentuk kesesatan dan penyimpangan. Aman dari segala bentuk ad-dhalalat. Begitu pula nanti di akhirat mendapatkan keamanan dari siksa dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dunia mendapatkan hidayah, petunjuk untuk bisa istiqamah di atas as-siratul mustaqim, dan juga di akhirat nanti akan mendapatkan hidayah untuk dimudahkan memasuki jannatullah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan hidayah ketika meniti as-sirat, hissi. Jadi hidayah di atas as-siratul mustaqim itu ada dua jenis. Ada yang sifatnya maknawi, ada yang sifatnya hissi. Maknawi apa? Artinya apa? Terbimbing. Dia mendapatkan hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, dan tidak menyimpang. Tidak terjatuh pada penyimpangan dan kesesatan. Ini yang hidayah yang sifatnya maknawiyah. Adapun hidayah yang sifatnya hissiyah, ketika nanti di akhirat, di hari kiamat nanti, dia akan diberikan hidayah ketika meniti as-sirat. Ya, sirat yang jembatan yang akan dilalui oleh setiap hamba, yang mana jika seorang hamba berhasil melalui jalan tersebut, as-sirat tersebut, maka dia akan berhasil masuk ke dalam jannah. Namun barang siapa yang gagal meniti as-sirat tersebut, maka dia akan terjatuh, terjungkal ke dalam jurang api neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi al-hidayah sebagaimana dijelaskan para ulama itu terdapat dua jenis, hidayah yang sifatnya ma'nawiyah dan hidayah yang sifatnya hissiyah. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab. Annaha dallat ala fadli tauhidi wa takfirihi lidzunub. Bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid, dan bahwasanya tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ma yustafadu minal ayah, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, fadlu tauhidi wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Keutamaan tauhid dan buahnya. Buah dari tauhid itu di dunia dan di akhirat. Yang kedua, al-faidatul thaniyah, anna syirka zulmun mubtilun lil imani billahi in kana akbara. Bahasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang bisa membatalkan keimanan kepada Allah jika kesyirikan tersebut tergolong syirik akbar, syirik besar. Ana ulang, bahasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang bisa membatalkan keimanan seorang hamba kepada Allah. Jadi batal imannya. Kalau seorang melakukan kesyirikan, imannya batal. Ini jika apa? Syirik tersebut adalah syirik akbar, syirik besar. Au munqisun lahu in kana asghara. Atau kesyirikan tersebut adalah munqisun lahu, mengurangi keimanannya kepada Allah, in kana asghara. Jika kesyirikan tersebut adalah syirik asghar, syirik kecil. Al-faidatu tsalitsah, anna syirka la yughfar, bahasanya kesyirikan itu tidak diampuni. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil, tidak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala jika pelakunya tidak bertaubat. Belum bertaubat ketika meninggal dunia. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam sebuah ayat, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Maka di situ, di dalam ayat tersebut, kesyirikan disebutkan secara mutlak, ya, secara umum mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Jadi walaupun namanya syirik kecil, yang namanya syirik tetap dosa besar dan lebih besar dibandingkan dosa besar yang lainnya. Walaupun namanya syirik kecil, tetap lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain seperti zina, mencuri, minum khamr, dan yang selainnya dari dosa-dosa besar yang ada. syirik, walaupun namanya syirik asghar, syirik kecil, tetap akbarul kabair, tetap dosa besar yang paling besar. Oleh karena itu tidak akan Allah ampuni bagi barang siapa yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan tersebut. Berbeda dengan dosa zina, naudzubillah, atau dosa mencuri, dosa membunuh bahkan, ya, atau dosa-dosa yang lain. Naam, selama pelakunya bertauhid, masih di tahta masyiatillah, masih di bawah kehendak Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafarolahu. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengadab pelaku dosa besar tersebut, dan jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Selama itu bukan dosa syirik. Maka di sini menunjukkan tentang khataru syirik, besarnya bahaya kesyirikan. Al-faidatul rabi'ah, anna syirka yusabbibu al-khawfa fi dunya wal-akhirah. Bahwasanya kesyirikan itu menyebabkan rasa takut di dunia maupun di akhirat. Ya, demikian. Ya. Hakikatnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, di dalam hati-hati mereka dipenuhi dengan rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas. Berbeda dengan orang-orang ahlu tauhid, al-muwahidun. Allah karuniakan di dalam hati-hati mereka at-tumaknina, ketenangan. Maka di sini juga mengandung faidah, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum. Jika kita menginginkan keamanan, jika kita ingin negeri kita menjadi negeri yang aman, maka hiasilah negeri ini dengan tauhid. Karena dengan tauhid, keamanan itu bisa tercapai. Biiznillahi ta'ala. Sebelum kita akhiri, tersisa sebuah faedah yang penting terkait dengan ayat ini. Untuk kita lebih memahami ayat ini dengan lebih benar. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, cucu dari penulis kitab Tauhid, ya, beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab menulis sebuah kitab tentang syarah kitab Tauhid ini yang berjudul Qurratu Uyunil Muwahhidin fi Tahqiqi Da'watil Anbiya'i wal Mursalin. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kesyirikan di dalam ayat ini adalah syirkul akbar. Jadi makna ayat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampuradukkan iman mereka, tauhid mereka dengan kesyirikan, itu dengan syirik akbar, maka mereka, bagi mereka lah keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Beliau menjelaskan arada anna man lam yajtanib asyirka lam yahsul lahu amnun walahtida'un bil kulliyah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memaksudkan barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, maka dia tidak akan mendapatkan keamanan dan tidak pula mendapatkan hidayah secara totalitas. Jadi barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, syirik akbar, maka dia tidak akan mendapatkan keamanan dan hidayah secara totalitas. Wa amma man salima minhu fayahsul lahu minal amni wal ihtidai bihasbi muqamihi fil islami wal iman. Adapun barang siapa yang selamat dari kesyirikan, syirik akbar, maka dia akan mendapatkan keamanan dan hidayah tergantung bagaimana posisinya di dalam Islam dan iman. Itu maksudnya tergantung kadar keislaman dan keimanannya. Selama seseorang selamat dari syirik akbar, maka dia akan mendapatkan keamanan dan hidayah tergantung kadar Islamnya dan kadar imannya. Fala yahsul al-amnut tam wal ihtida'ut tam illa liman lam yalqallaha bi kabiratin musirran 'alayha. Maka tidak akan bisa mendapatkan keamanan yang sempurna. Tidak pula seseorang bisa mendapatkan hidayah yang sempurna kecuali bagi barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa dosa besar yang dia belum bertaubat darinya. Bisa dipahami ya? Jadi seorang tidak akan mungkin bisa mendapatkan keamanan dan hidayah yang sempurna kecuali jika dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa besar. Kalaupun dia pernah melakukan dosa besar di dunia, maka dia bertaubat sebelum meninggal. Ya. Nah, itu baru bisa mendapatkan keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Fa amma in kana lil muwahhid dzunubun lam yatub minha, adapun jika seorang muwahhid, seorang yang bertauhid misalnya, memiliki dosa-dosa yang dia tidak bertaubat darinya, meninggal dalam keadaan belum taubat dari dosa-dosa tersebut, hasolalahu minal amni wal ihtidai bihasbi tauhidihi, maka dia akan tetap mendapatkan keamanan dan hidayah tergantung kadar tauhidnya. Wafatahu minhu biqadri ma'siyatihi, dan dia akan terluput dari keamanan dan hidayah tergantung besarnya maksiat yang dia lakukan. Jadi semakin seorang banyak dosanya, maka akan semakin berkurang keamanannya. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka akan semakin berkurang hidayahnya. Ya, demikian makna dari ayat ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah ayat dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya Allah mewariskan Alkitab kepada orang-orang yang Allah pilih dari kalangan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang bertauhid. Tapi di sini Allah menjelaskan bahwasanya orang yang bertauhid ada beberapa jenis. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Yang pertama, di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun. Ini tingkatan yang kedua. Dan di antara mereka ada yang muqtasid. Pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat. Ada yang bersegera di dalam melakukan kebaikan, yaitu orang-orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, di antara mereka ada orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tingkatan al-muwahhidun. Tingkatan orang-orang yang bertauhid ada 3. Yang paling tinggi, sabiqun bil khairat. Nanti akan dijelaskan apa kriteria sabiqun bil khairat. Ini tingkatan yang paling tinggi. Bawahnya tingkatan yang kedua, muqtasid. Orang yang pertengahan, golongan yang pertengahan. Dan golongan yang paling bawah, yang ketiga adalah zalimun li nafsih. Yang mendzalimi dirinya sendiri. Fadzalimun li nafsih. Orang yang mendzalimi dirinya sendiri, walaupun dia bertauhid. Mendzalimi dirinya sendiri, maksudnya adalah, huwalladzi khalata amalan salihan wa akhar sayyian. Itu orang yang mencampur adukkan antara amalan soleh dengan amalan yang jelek. Terkadang dia melakukan amalan ketaatan, terkadang dia melakukan maksiat, dosa besar. Fahuwa tahta masyiatillah. Maka yang seperti ini, di bawah kehendak Allah, insya'a ghafara lahu wa insya'a akhadahu bidzambih. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Tapi jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya, menghukumnya karena sebab dosanya. Wa najjahu bitauhidihi minal khuludi finnar. Akan tapi Allah akan tetap menyelamatkannya dari kekal di dalam neraka dengan sebab tauhidnya. Ya. Jadi memang kunci keselamatan adalah tauhid di dunia maupun di akhirat. Ya, walaupun dia selama di dunia banyak melakukan dosa, yang penting dia membawa kunci ini, kunci tauhid ini, dia akan tetap selamat. Tidak akan kekal di neraka. Wa na'udzubillah. Amal muqtasid, tingkatan yang kedua, yaitu golongan al-muqtasid, fahuwal ladzi 'amila bima aujaballahu 'alaihi wa taraka ma harrama 'alaihi faqat. Fahadha halul abrar. Golongan yang kedua, al-muqtasid, yaitu orang-orang yang beramal atau melakukan perkara-perkara yang Allah wajibkan dan meninggalkan segala apa yang Allah haramkan. Ini adalah kondisinya al-abrar. Kondisinya golongan al-abrar. Ya, jadi kalau kita mendapati lafadz al-abrar dalam Al-Quran, maksudnya adalah ini. Golongan yang kedua. Innal abrar lafi na'im, misalnya. Sungguhnya orang-orang abrar di dalam kenikmatan. Itu golongan yang kedua ini. Al-abrar. Wa ammasabiq, ini golongan yang paling tingginya. Wa nasallallahu ta'ala ayaja'alana jami'an minhum. Semoga Allah menjadikan kita semua golongan yang tertinggi ini, atau setidaknya golongan yang kedua. Ya. Wa ammasabiq, adapun orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan, fahuwalladhi hasolalahu kamalul iman. Yaitu orang-orang yang bisa meraih kesempurnaan iman bistifraghihi wus'ahu fi ta'atillahi ilman wa amalan. Yaitu dengan mencurahkan seluruh daya dan upayanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, baik dengan ilmu dan amalnya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi selain dia melakukan kewajiban, perkara-perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang haram, dia juga memperbanyak amalan-amalan sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini kriteria orang yang sabiqun bil khairat. Ya, adapun golongan yang kedua hanya mencukupkan dengan perkara yang wajib, melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Terkadang meninggalkan atau masih meremehkan perkara-perkara sunnah. Kurang bersemangat dalam melakukan perkara sunnah. Dan terkadang juga masih melakukan perkara-perkara yang makruh. Ini golongan yang kedua. Adapun golongan yang pertama, ya, selain melakukan kewajiban, begitu juga melakukan sunnah, meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh. Fahadhani lahum al-amnu at-tam wal-ihtida at-tam fid dunya wal-akhirah. Maka dua golongan yang teratas tadi, golongan as-sabiq bil khairat dan golongan muqtasid, mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna di dunia dan di akhirat. Fal kul bil lil kul wal hissah lil hissah. Jadi kalau ingin mendapatkan imbalan berupa keamanan dan hidayah, tergantung keimanan dan tauhidnya. Semakin sempurna iman dan tauhidnya, maka keamanan dan hidayah akan semakin sempurna. Wal hissah lil hissah. Sebaliknya, semakin berkurang imannya, semakin berkurang tauhidnya, maka akan semakin berkurang keimanan, keamanan dan hidayahnya. Li'anna kamalal imani yamna' sahibahu minal ma'asi wa uqubatiha. Karena sesungguhnya kesempurnaan iman akan mencegah pemiliknya dari kemaksiatan dan akibat-akibat jelek dari maksiat tersebut. Falam yalqa rabbahu bidzambin yu'aqabu bihi. Sehingga dia tidak berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa, yang dengan dosa itu dia bisa dihukum dengannya. Nah, demikian penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala tentang ayat ini. Ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biinillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nam. Pandang. Iya, 73 golongan. Nah.